Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbal. Baik, para jamaah sekalian, siang hari ini pada Jumat kita kembali melanjutkan. Saat ini sesi keberapa? Ke-10, bahasan ke-10, makna Ar-Rahmanu 'alal 'Arsyistawa. Ar-Rahman yaitu Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya. Baik, kita lihat poin demi poin tentang ayat ini. Banyak sekali ayat dan hadis serta perkataan para ulama salaf yang menegaskan bahwa Allah berada dan bersemayam di langit. Allah berada dan, mungkin kalimatnya diganti bersemayam, menetap tinggi di atas langit. Menetap tinggi di atas langit. Karena kalau dikatakan bersemayam di langit, takutnya dalam langit itu dipahami. Allah berada dan menetap tinggi di atas langit sana. Nah, mulai dari ayat tadi, Ar-Rahman wa'alal arsyistawa, kita akan lihat lagi ayat-ayat yang lainnya. Ayo dibaca nomor 1. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ilaihi yas'adul kalimu at-tayyibu wal'amal salihu yarfa'u. Kepadanya lah perkataan-perkataan yang baik naik dan amal-amal saleh itu dinaikkan. Al-Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'u. Kepada Allah lah perkataan-perkataan yang baik itu naik dan amal-amal saleh itu dinaikkan. Naik berarti dari sesuatu yang bawa ke atas. Ayat ini gak bisa diingkari. Allah dimana-mana gak mungkin ini. Iya kan? Naik, setiap kalimat tadi naik kepada Allah. Gak mungkin dimana-mana kalimatnya. Harusnya gak pakai kalimat yas'ad. Yas'ad itu naik. Ya, kalau kemana-mana bukan kalimatnya pakai yas'ad. Gak usah bilang naik. Langsung aja kalimat itu sampai kepada Allah dimana-mana. Namun di sini katakan apa? Yas'adu, naik. Wal 'amalu shalihu yarfa'u. Amal soleh dinaikkan. Naik dari bawah ke atas. Berarti Allah di atas sana. Terus yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Bil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi." Yang mempunyai tangga-tangga untuk naik. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan. Al-Ma'arij 3-4. Zil Ma'arij, yang punya tangga-tangga untuk naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat-malaikat dan Jibril juga naik. Ilaihi. Naik menghadap Allah. Naik dari bawah ke atas. Kalau kalimatnya Allah itu di mana-mana, harusnya enggak kayak gini ayatnya. Enggak bisa ingkari lagi. Saya pernah dengar seorang kiai itu ini ingkari ayat-ayat seperti ini loh. Enggak mau diartikan kayak gitu. Kemarin yang kita sebut dalam sifat-sifat Allah itu merubah maknanya itu disebut apa? Ta'wil. Intinya entah ta'wil atau entah ta'til di situ, menolak. Ta'wil merubah, ta'til itu menolak. Terus firman Allah lagi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Quran surat Al-A'la ayat 1. Allah yang maha tinggi. Mau diartikan apa kalau kayak gini coba? Hah? Mengartikan apa? Kalau Allah itu di mana-mana, mana-mana itu di bawah berarti. Bawah itu menunjukkan suatu kerendahan. Dan gak pantas Allah di muka bumi ini, gak pantas. Harus tetapkan tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan kalau tempatkan di muka bumi ini, Allah bukan lagi Allahu Akbar. Iya kan? Mana konsekuensinya Allahu Akbar itu? Dia ketika sujud, Allahu Akbar Subhanahu Rabbiyal A'la. Sudah baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar berarti. Kalau di bumi, jadi apa seperti itu? Gak lagi jadi Allahu Akbar kan? Gak jadi. Sama juga kalau diyakini Allah itu ada dalam batin. Jadi Allahu Akbar itu? Muat itu? Ya mungkin. Sudah akidahnya rusak, gak masuk logika lagi itu. Logika sudah gak main lagi di situ. Dia mikir sendiri tuh, iya ya. Allah dalam batin, wong saya saja mau turun sujud saja baca Allahu Akbar. Iya kan? Terus yang berikutnya lagi, firman Allah. Firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas 'arsy. Nah, diganti, menetap tinggi di atas 'arsy. Jangan yang kata bersemayam, menetap tinggi di atas 'arsy. Dan ingat, 'arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Allah sendiri gimana? Lebih kecil daripada arsy? Ayo coba gimana? Kalau arsy itu makhluk Allah yang paling besar, berarti Allah gimana? Allahu Akbar min kulli kabir. Allah lebih besar daripada sesuatu yang besar. Berarti arsy kalah. Kalau ars itu makhluk Allah yang paling besar, berarti dibandingkan dengan bumi gimana coba? Bukan kecil lagi. Seperti dilemparkannya itu cincin di padang pasir. Padang pasir itu luas sekali. Cuma kayak cincin aja, apalagi manusianya. Namun manusia sombongnya bukan main. Ya, sombongnya bukan main, padahal dia itu kecil saja. Membandingkan dengan ars itu coba. Kecil saja. Mau hitungannya mungkin gini juga kita agak bilang sulit itu. Kecil sekali dibandingkan dengan ars yang maha besar. Dengan langit saja ars masih lebih besar daripada langit. Terus yang berikutnya lagi. Al-Bukhari di dalam kitab At-Tauhid menukil pendapat Abu Aliyah dan Mujahid tentang pengertian istawa atau bersemayam. Maksudnya ialah ala dan irtafa'a, tinggi dan berada di atas. Nah, maka istawa itu diartikan bukan bersemayam lagi, menetap tinggi. Dicoret itu bersemayam, menetap tinggi. Jadi makna istiwa itu apa? Ala wartafa'a, tinggi, irtafa'a dan maha tinggi dan berada di atas. Terus nomor 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat haji wada pernah berkhutbah menyeru manusia. Hai, bukankah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, "Iya, benar." Lalu beliau mengangkat dan menunjukkan jari-jarinya ke atas. Kemudian beliau mengarahkan jari-jarinya ke arah manusia lalu berkata, "Wahai Allah, sisihkanlah." Nah, wahai Allah sisihkanlah. Terus hadis hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Beliau tunjuk seperti ini, Allahumma syhad. Sambil nunjuk Allahumma kan berarti nunjuk di atas. Ya Allah saksikanlah, nunjuk ke atas. Kalau seandainya Allah di mana-mana harus nunjuk gini, ya Allah isyhad, Allahumma syhad. Namun tunjuk apa tadi? Yarfa'u usbu'ahu ila sama, ngangkat jarinya ke atas. Karena kalau Allah di batin juga gimana? Ini nunjuk Allahumma syhad. Iya kan? Iya. Namun nunjuk ke atas ini. Berarti Allah di atas sana. Terus yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sebelum Dia menciptakan makhluknya telah menulis, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku, dan tulisan tersebut terdapat di sisinya di atas 'arsy. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa inna rahmati sabaqat ghadabi fa huwa maktubun indahu faqon arsy. Sesungguhnya Allah sebelum Allah menciptakan makhluknya telah menulis, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Berarti rahmat Allah itu luas. Yang punya banyak dosa kalau benar-benar bertobat pada Allah, Allah akan ampuni. Allah dahului rahmatnya dulu, dahulukan rahmatnya dibanding murkanya. Berarti rahmat Allah itu begitu luas. Walaupun Allah juga punya sifat murka, namun Allah dahulukan rahmatnya dulu baru murkanya. Berarti kasih sayang Allah itu lebih banyak daripada siksanya. Dan tulisan tersebut terdapat di sisinya, di atas arsy. Fawqal arsy, di atas arsy. Berarti Allah di atas sana. Sekarang nomor 8 lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah orang kepercayaan zat yang ada di langit. Setiap pagi dan sore hari kabar dari langit datang kepadaku. Hadis ini muttafaqun alaih. Lihat, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama yatini khabarus sama'i sabahan wa masa'an. Apa kalian tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah yang dipercayai oleh Allah yang ada di langit sana. Setiap pagi dan sore hari kabar dari langit datang kepadaku. Dari langit dikatakan, bukan dari mana-mana. Lagi nomor 9. Auza'i berkata, kami dan banyak dari kalangan tabi'in berpendapat, sesungguhnya Allah yang Maha Agung berada di atas arsy, dan kami beriman kepada sifat-sifatnya sebagaimana yang tersebut di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad sahih. Dalam Fathul Bari disebutkan, innallaha jalla zikru fawqa arsyhi wa nu'minu bima warada bi sunnah min sifatihi. Allah itu Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Kami mengimaninya sebagaimana ditetapkan dalam as-sunnah dari sifat-sifat semacam itu. Ya, jadi ini dari Imam Al-Auza'i. Sekarang lihat nomor 10, Imam Syafi'i. Imamnya rujukan orang Indonesia ini. Kalau masih ngeyel dengan nomor 10 ini juga keterlaluan. Lihat nomor 10. Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya Allah bersemayam di atas arsy langitnya. Dia akan mendekati makhluknya bila dia menghendaki, dan dia akan turun ke langit dunia bila dia menghendaki pula. Nah, diganti bersemayam dengan apa tadi? Menetap tinggi. Allah, innallaha ta'ala ala arsyi fis sama'ihi. Allah itu berada di atas arsy-Nya, menetap tinggi di atas arsy-Nya. Fis sama'ihi, di atas langit sana. Allah dekat dengan hambanya, kaifa syaa'a, sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa anallahu yanzilu ila sama'i dunya kaifa syaa'a. Allah turun ke langit dunia juga semau Allah, sekehendak Allah. Menunjukkan Allah di sana, di atas sana. Imam Syafi'i juga seperti itu. Jadi kalau pengikut Syafi'i tidak yakini ini, berarti menyelisih pendapat imamnya sendiri. Ada gak kayak gitu? Ada. Jadi kalau ada kiai-kiai di negeri kita ini nyelisih perkataan Imam Syafi'i ini, oh berarti dia gak Syafi'i tulen, cuma ngikut dalam fikih saja, cuma ngikut saja nanti kalau kunut subuh saja. Namun kalau yang ini gak mau pakai. Buat saya gak percaya itu dari Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i yang bilang. Ya, ini nukilan dari Imam Syafi'i. Diyakini itu. Jangan ambil sebagian, tinggalkan sebagian. Enggak Syafi'i tulen berarti itu. Terus yang ke-11. Imam Abu Hanifah berkata, barang siapa mengatakan, aku tidak tahu apakah Tuhanku berada di langit atau di bumi, maka kafirlah dia. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Nah, diganti menetap tinggi lagi bersemayam itu. Barang siapa mengatakan, aku tidak tahu Allah itu di mana. Allah di mana? Ah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu itu di langit dan di bumi. Imam Abu Hanifah katakan kafir orang itu. Dia ingkari ayat ini. Ingkari surat Thoha ayat 5. Dan arsy itu, dan arsy Allah itu berada di atas 7 langit. Jika seseorang mengatakan bahwasannya Allah berada di atas arsy, tetapi dia berkata, saya tidak tahu apakah arsy itu berada di langit atau di bumi, maka kafirlah dia. Sebab dia telah mengingkari kalau arsy berada di atas langit. Barang siapa mengingkari bahwa arsy berada di atas langit, maka kafirlah dia. Karena sesungguhnya Allah berada di tempat yang paling tinggi, di atas tempat-tempat yang tinggi. Dia dimintai permohonan dari tempatnya yang paling tinggi, bukan dari tempat yang paling bawah. Nah, lihat, Allah itu berada di tempat yang paling tinggi, di atas tempat-tempat yang tinggi. Allah dimintai permohonan dari tempatnya yang paling tinggi, bukan dari tempat yang paling bawah. Nah, kalimat dari kata karena ke bawah sampai akhir itu digaris bawahi. Jadi Allah dimintai itu Allah berada di atas sana. Maka doa kita itu angkat tangan seperti ini. Ya Allah, kabulkanlah doa-doaku ya Allah. Arsnya di mana? Di atas tujuh langit itu. Di atasnya lagi. Kalau ditanya ars itu di mana, enggak tahu, ya. Tapi dia berkata saya tidak tahu ars itu berada di langit ataukah di bumi. Kafir dia. Karena nanti konsekuensinya dia juga tidak tahu Allah itu berada di atas sana. Berarti keimanan seperti ini penting untuk dipelajari. 12. Imam Malik pernah ditanya tentang bagaimana cara bersemayamnya Allah di atas ars. Dia menjawab, tentang bersemayamnya Allah itu sudah maklum adanya. Akan tetapi, bagaimana cara dia bersemayam kita tidak perlu mengetahuinya. Mengimani bersemayamnya Allah adalah wajib. Akan tetapi, mempertanyakan bagaimana cara dia bersemayam termasuk bid'ah. Usilah tukang bid'ah ini. Nah, lihat, Imam Malik itu pernah ditanya tentang kaifiyah istiwa. Ditanya tentang takif. Istiwa itu gimana sih bentuknya? Hakikatnya itu gimana? Imam Malik jawab, al-istiwa'u ma'lum wal-kaifu majhul wal-imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun. Istiwa menetap tinggi itu kita sudah pahami maknanya. Dan kaifiannya, hakikatnya seperti apa? Wallahu a'lam. Allah tidak menyebutkan bentuk hakikatnya istiwa itu gimana. Yang penting kita tahu itu menetap tinggi. Dan mengimaninya wajib. Mengimani Allah punya sifat istiwa, menetap tinggi di atas sana, wajib. Bertanya tentang itu bid'ah. Yaitu tentang itu apa? Tentang hakikatnya, kaifiyahnya, itu bid'ah. Pertanyaan yang mengada-ngada. Ada tuntunan gak tanya kayak gitu? Tidak ada tuntunan. Kemudian Imam Malik ketika itu katakan, keluarkanlah orang itu adalah mubtadi. Apa mubtadi? Apa mubtadi? Ahlu bid'ah. Disebut apa? Mubtadi. Tapi jangan bilang di masjidnya, kamu itu mubtadi dolalatung lagi namanya. Saya ingatkan, halus kalimatnya, apalagi wong Jawa lho, ora kasar-kasar. Penempatannya itu ada. Ini Imam Malik, imam besar, kamu cuma takmir masjid. Imam Malik besar. Punya jamaah. Ngomong itu sudah dengar tadi. Keluar kamu. Kamu itu mubtadi. Gampang Imam Malik. Kita yang ngurus masjid aja. Ya masjid sa-RT aja paling. Ya. Harus ada cara. Terus yang ke-16. Berapa itu? 13. 16 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia lompat langsung 11, langsung 15. Ini masalah ketik ini. Ya, nah, 13. Tidak boleh menafsirkan istawa bersemayam di atas dengan istaula menguasai. Karena penafsiran semacam itu tidak pernah didapatkan dari riwayat para salaf. Padahal metode pemahaman para salaf lebih selamat, lebih ilmiah, dan lebih bijaksana. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang Yahudi untuk mengatakan hittatun, bebaskanlah, bebaskan kami dari dosa. Namun mereka mengatakan hintatun, biji gandum. Nah, hittatun diganti dengan apa? Hintah. Hittatun diganti dengan hintah. Beda apa itu? Apa bedanya? Nun. Ada tambahan enggak? Nah, tambahan huruf nun. Bebaskan kami dari dosa, jadinya cuma biji gandum. Terus, dengan niat untuk menyelewengkan dan membelokkan ayat tersebut, dan Allah mengabarkan kepada kita bahwa Dia alal arsyistawa, bersemayam di atas arsy. Akan tetapi para tukang takwil mengatakan istaula, menguasai. Nah, berarti kalau ubah dari istawa menjadi istaula, itu namanya takwil. Kemarin penyimpangan kita sebut dalam nama dan sifat Allah, itu melakukan bid'ah dalam tauhid asma wa sifat. Terus perhatikanlah, perhatikanlah betapa miripnya penambahan huruf lam yang para tukang takwil itu ditambahkan ke kata istawa, sehingga menjadi istaula dengan penambahan huruf nun yang orang-orang Yahudi tambahkan ke kata hitotun, sehingga menjadi hintotun. Nah, dinukil dari perkataan Ibnu Qayyim Jauziyah adalah oleh Muhammad Al-Amin Ash-Shinkiti. Lihat, orang Yahudi nyebut apa? Hitotun. Bebaskanlah kami dari dosa. Memerintahkan orang-orang Yahudi, Allah memerintahkan hitotun, bersihkanlah kami dari dosa. Orang Yahudi malah ubah jadi apa? Hintotun. Jadi apa kalimatnya? Biji gandum. Apa bedanya? Satu tidak pakai nun, yang satunya lagi pakai nun. Sama seperti istawa ditambahkan lam, jadi apa? Istaula, berarti mirip dengan orang Yahudi. Sama-sama melakukan takwil. Iya kan? Sama-sama melakukan takwil. Jadi sifatnya sama. Lihat, dikatakan tadi oleh Syekh Muhammad Jamil Zaini, beliau katakan para salaf itu, berarti ulama di masa silam itu, lebih selamat, lebih ilmiah, lebih bijaksana. Atau kata beliau di sini, aslam wa a'lam wa ahkam. Lebih selamat, lebih ilmiah, lebih mengetahui, dan lebih bijaksana. Berarti sifat orang-orang dulu, yaitu para salaf, ya, salafus saleh sifatnya tiga. Paling aslam, yaitu paling selamat. Kemudian a'lam, paling mengetahui, paling ilmiah. Kemudian ahkam, paling bijaksana. Itu salaf seperti itu. Tiga sifat ya, ulang. Apa tadi? Paling selamat, paling ilmiah, paling bijaksana. Diulang. Paling selamat, paling ilmiah, paling bijaksana. Beda dengan orang belakangan. Sehingga kalau mengajarkan sesuatu, ilmu itu makin lawas makin bagus. Ya, ilmu itu dari masa dulu ada, sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijaga, itu lebih bagus daripada ilmu belakangan. Ilmu belakangan sudah ditambah-tambah. Ya kan, enggak murni lagi. Kalau ilmu dulu masih asli, original. Ya kan? Original. Maka ajaran itu, ajaran Islam, ibadah itu pakai yang lawas. Dipakai yang original. Bukan yang KW harus nambah-nambah. Sudah nambah ini, kurangi ini, diubah lagi, dibuat lagi model baru. Bukan. Itu untuk urusan dunia. Urusan dunia boleh enggak? Boleh enggak kayak gitu? Boleh. HP saja kalau sudah ketinggalan zaman saja orang enggak mau. Iya toh mas-mas. Ada yang masih pakai Nokia di sini yang mas-mas ini? Mas-mas loh, bukan simba-simba. Enggak ada, malu itu kayak gitu. Masa saya angkat telepon Nokia yang Android. Harus Android. Oh, simba aja pakai Android, saya ki WA. Enggak ada pamer kayak itu, coba ya. Luar dibuka itu. Kalau urusan dunia, urusan teknologi, pakai yang baru. Bukan pakai yang lama. Nah itu dipamerkan coba lah itu. Baru coba. Coba yang itu. Android paling Android ya. Nokia paling itu ya. Orang suwe anan. Itu masya Allah itu zuhud sekali itu. Iya sederhana itu enggak macam-macam itu, ya santai sekali SMS telepon ya daripada punya Android paketan habis amin ma'awon, santai itu enggak usah mikir paket pulsa aja oh telepon wah angkat nyantai ya enggak kayak kita twing twing twing pesan masuk terus. Sekarang nggak masuk kan kalau diwara kan? Alhamdulillah orang no sinyal susah hidupnya ini. Kalau yang ilmu itu pakai yang lawas, ya, pakai yang lama. Namun kalau untuk urusan dunia pakai yang taruh. Kalau urusan untuk ini, ya, untuk belajar ibadah ilmu, ya, pakai dari salaf. Karena mereka itu paling aslam, a'lam, wa ahkam. Aslam, a'lam, wa ahkam. Paling selamat, paling ilmiah, paling bijak sana. Beda dengan kita. Kita ngomong itu, ya, kadang yang ngelantur cuma pinter ngomong saja. Wow, ngomongnya banyak. Ternyata gak ada isinya. Ya, ngomongnya sudah banyak sejam. Kesimpulannya apa, Pak? Wow, gak tahu lagi. Terus jenengan ikut pengajian tadi malam gimana? Wah gayeng pokoknya. Wah seru banget. Ustaznya ngisinya gimana? Ilmunya gimana? Wah pokoknya gayeng pak. Rampungnya jam piro? Wah jam siji pokoknya gayeng gitu. Orang sholat subuh? Iya orang sholat. Ngaji orang sholat coba gimana itu? Ilmu apa kayak begitu? Enggak alam lagi, enggak mengilmui, enggak bijaksana lagi ngaji kok sampai jam 1 malam. Ngaji apa? Ngaji apa, Pak? Ngaji kok sampai jam 1. Saya heran kalau ada pengajian rampungnya jam 1 loh itu. Satu paling pol itu jam 10 itu sudah luar biasa itu enggak mau lagi saya. Setengah 10 paling ini. Enggak kuat itu jamaah. Kok sampai jam 1 loh coba itu. Kita enggak ada sifat a'lam lagi, enggak tahu ahkam lagi ketika itu. Iya kan? Ya, orang saat ini seperti itu. Cuma ngomong saja, ilmunya apa? Oh, cuma guyon saja dari awal sampai akhir. Itu panggung untuk apa? Panggung sandiwara atau panggung mau ngajarkan agama? Jamaah enggak dapat ilmu, sholat enggak diajarkan, guyon wae cerita wae. Iya toh? Yang penting gayeng kan kalau sekarang-sekarang kan. Kan yang kalau yang ngomong tuh pakai dalil-dalil itu orang payu itu. Wah, ada lucu-lucunya enggak ada. Wah, sudah enggak usah diundang lagi. Enggak ada lucunya. Ilmu sekarang ini kayak gitu. Enggak ada ilmu, enggak ahkam juga, enggak bijak sana. Coba salaf dulu gimana? 3. Aslam wa a'lam wa ahkam. Paling selamat, paling ilmiah, dalil-dalil. Paling ahkam, paling bijak, sana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu a'lam, selesai sesi ke-10.